Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala islam wa syukurlahu ala tawfiqihi wa amtinana syukur la ilaha illallah abdahu la syarika lah ta'zimu wa islam wa syukur la muhammadin abduhu wa rasuluhu wa adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kau muslimin dan muslimat, ikhwan, walang salam, rahim, adi, rahim, akumullah. Di mana hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah, jual beli, khiyar, riba, utang piutang, sunnya dan syirka dalam Islam. Jadi hari ini dan pembahasan terakhir adalah tentang utang piutang. Di malam hari ini kita akan membahas al-ijab atau sewa menyewa. Baik. Al-ijar dari kata al-ajar. Al-ajar. Makanya pahalan atau dikatakan al-ajar. Dikatakan al-ajar. Imbalan. Iya. Jadi pahalan dalam bahasa Arab al-ajar. Al-ajar. Karena kita beramal, kita diberi imbalan. Kita diberi imbalan secara bahasa. Jadi secara bahasa dia pecahan kata dari al-ajr. Pecahan kata dari al-ajr yang artinya al-imbat. Al-imbat artinya pengganti. Ya, al-imbat artinya pengganti. Ya. Secara istilah, para ulama setiap mazhab memberikan definisi tentang al-ijar, sewa-menyewa. Dari Malikiyah, Syafi'iyah, atau Hanabilah. Namun dari definisi yang ada tentang al-ijar, maka bisa kita menarik definisi yang paling ringkas, yaitu tamlikul manafi' bi'iwad. Memiliki manfaat dengan memberi upah. Memiliki manfaat dengan memberi upah. Itu artinya al-ijara atau menyewa. Karena kita menyewa, artinya kita memiliki manfaat dengan memberi apa? Dengan memberi upah, yang memberi imbalan. Ini dimaksud dengan al-ijara. Misalnya ijara, hampir dikatakan sepakat ulama akan bolehnya ijara. Ya, walaupun ada pendapat yang menyelisihi, ya seperti Abu Bakar Al-Asam, Al-Hasan Al-Basri dan selainnya, yang mereka berpandangan akan tidak bolehnya al-ijar. Tapi ini pendapat yang ganjil, ya pendapat yang ganjil. Namun mayoritas ulama semenjak di zaman para sahabat, bahkan para sahabat sepakat akan bolehnya al-ijar. Akan bolehnya al-ijar. Jadi mayoritas ulama menyandang oleh ijarah dengan alasan yang dibangun di atas Al-Quran, hadis dan kesepakatan. Adapun dari Al-Quran, misalnya di surah Al-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "In arda'na lakum fa'tuhunna aw fa'tuhunna ujurakum." Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Fa'in arda'na lakum." Kalau mereka menyusukan untuk kalian, maksudnya di sini kalau ada istri yang diceraikan, sementara istri ini sudah melahirkan, ya baru saja melahirkan, ya tentunya kan anak kita akan disusui oleh siapa? Oleh mantan istri, ya kan? Akan disusui oleh mantan istri, ya tentunya tidak mungkin orang lain. Nah, sekarang anak kita itu disusui oleh mantan istri kita, dah yang telah kita ceraikan gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'in arba'na lakum fa'atuhunna ujurahum." Kalau mereka menyusukan anak kalian, maka berilah upah bagi mereka, berilah upah kepada mereka. Ya, perhatikan di sini ya tentang masalah sewa menyewa. Jadi kita bayar kepada mantan istri ini sebagai jasa atau imbalan atas apa? Jasa dia memberi susu kepada menyusui anak kita. Dan juga disebutkan di surah Al-Qasas ayat 26 hingga 27. Nah, ini kisah dua putri Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, kisah ya, ada kisah disebutkan di ayat sebelumnya, sejak dari ayat 23 kayaknya di surah Al-Qasas, yaitu bagaimana Nabi Musa alaihi salam datang di kota Madian, kemudian mendapati orang lagi antri. Ternyata antri meminumkan ternak. Ini bisa dicek ya di surah Al-Qasas ayat, kalau saya nggak salah, ayat 23 ya. Ya, hingga 27. Kisah tentang Nabi Musa bersama dua putri Nabi Syuaib. Jadi ketika Nabi Musa datang di kota yang bernama Madian, maka Nabi Musa alaihi salam mendapati orang pada antri meminumkan ternaknya. Nah, di belakang ada dua orang perempuan tidak bisa bersaing dalam meminumkan ternak karena antri. Ya, jadi mereka menunggu. Nah, Musa tanya, kenapa di sini? Ya, jawabannya, kami nunggu sampai mereka selesai meminumkan ternaknya. Ya, maka Nabi Musa alaihi salam membantu dua perempuan ini, yaitu meminumkan ternak mereka berdua. Ya. Di ayat 26 dikatakan, "Fajaatu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Jadi setelah Nabi Musa ini berjasa dan dua putri dari Nabi Syuaib itu berutang budi pada Nabi Musa alaihi salam. Ya. "Fajaatu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Maka salah seorang dari dua putri Nabi Syuaib datang dalam keadaan malu-malu. Ya, qalat inna bi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Perempuan ini bilang, ayahku atau abi saya mengundangmu untuk menghadap. Ya, maksudnya dipanggil sama bapak. Ya. Untuk menghadap untuk memberi upah karena memberi minum. Iya, ternak kami. Falamma ja'a wa qassa alaihi qasas. Ya, setelah datang Nabi Musa kepada orang tua. Ya, jadi kenapa dua orang perempuan ini memberi minum? Karena orang bapaknya sudah sangat tua. Wa abuna syaikhun kabir. Bapak kami sudah sangat tua. Jadi putrinya yang mengurusi ternak. Maka setelah Nabi Musa bertemu dengan orang tua ini, ternyata dia Nabi Syuaib, dan menceritakan kisah, maka orang tua ini mengatakan, "La takhaf. Sekarang jangan takut. Menjauhkan dengan kaum yang zalimin, engkau sekarang selamat dari gangguan orang-orang yang zalim." Maka salah seorang dari putrinya bilang, "Qalat ihdahuma ya abati istajir." Wahai bapakku, coba jadikan dia sebagai orang yang kita sewa. Istajir. Kan pembahasan kita apa? Al-ijar. Gitu kan? Al-ijar. Kalau istajir, permintaan untuk ijar. Permintaan untuk menyewa. Ya. Jadi putrinya bilang, "Istajir. Ya, tolong jadikan dia sebagai orang yang kita sewa. Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Karena sungguhnya orang yang paling bagus untuk kamu sewa adalah orang yang kawi, yang kuat. Karena Nabi Musa masya Allah memiliki fisik yang kuat. Ini isyarat ya bahwa orang yang disewa itu harus orang yang mampu dalam bidang yang kita inginkan. Yang kedua, al-amin. Orang yang terpercaya, maksudnya apa? Amanah. Ini kriteria menjadi orang yang digaji, orang yang disewa. Sekarang macam-macam namanya. Ada disebut dengan karyawan, ya kan? Disebut dengan pekerja, disebut dengan buruh, disebut dengan apa saja yang dia disewa atau dibayar, maka harus memiliki dua kriteria ini. Yang pertama, dia memiliki kemampuan. Iya, kemampuan pada bidang yang dia digaji. Dalam bidang itu. Yang kedua, dia harus orang yang amanah. Dia harus orang yang amanah. Iya. Dia harus orang yang amanah. Apa kata ayahnya? Kata ayahnya, qala inni uridu an unkihaka ihda bnataya hatain. Ala anta ajurni thamaniyah hijj. Kata ayahnya Nabi Syuaib, ya saya ingin menikahkan salah seorang putriku dengan iya. Tapi dengan catatan engkau bekerja pada saya selama 8 tahun. Luar biasa perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Iya. Ingat 16 kami ini. Tapi kalau misalnya kamu genapkan 10 tahun, ya masya Allah. Ya. Jadi standarnya 8 tahun. Tapi kalau mau tambah, ya sebagai apa namanya rasa terima kasih, ya boleh tambah lagi 2 tahun. Cukupkan berapa? 10 tahun. Ya. Wa ma uridu nasukka alaik. Dan saya tidak ingin memaksamu. Saya tidak ingin memberatkan. Maksudnya Nabi Syuaib. Ya tidak ingin memberatkan Nabi Musa, artinya cukup 8 tahun. 8 tahun saja, kalau memang mau tambah sampai 10 tahun enggak ada masalah, tapi enggak usah dipaksakan. Iya. Satajiduni insyaallah minas salihin. Engkau akan dapati saya adalah orang-orang yang saleh. Maksudnya engkau akan mendapati saya Nabi Syuaib menjadi orang yang menepati janji. Pokoknya 8 tahun kerja nikah. Gitu ya? Enggak mungkin saya akan menyelisih janji. Iya, di sini syaratnya apa? Sahidnya boleh menggaji, ya boleh membayar, ya dengan cara yang dibenarkan. Dalam hadis, mungkin muncul pertanyaan, ini kan kenapa kita berdalil dengan kisah orang-orang terdahulu, ya kan Nabi Musa alaihissalam? Ya, itu kan bukan dari amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaidahnya, jawabannya? Jawabannya wa syar'u man qablana syar'un lana. Ma lam yarid nasikh. Syariat orang-orang sebelum kita itu adalah syariat bagi kita pula. Syariat bagi kita pula selama belum dihapus. Itu hukum ya. Jadi kalau ada kisah orang-orang terdahulu seperti dalam Al-Qur'an dikisahkan, bagaimana kisah Nabi Yusuf, ya kan? Bagaimana kisah Fir'aun, bagaimana kisah apa namanya ya, kisah Nabi Musa alaihi salam. Iya, maka kisah orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad, maka itu merupakan syariat bagi kita pula selama belum dihapus. Selama belum dihapus hukumnya. Ya, yang telah dihapus banyak, misalnya di masa Nabi Musa alaihi salam itu sholat berapa kali sehari semalam? Sholat 50 kali sehari semalam. Tapi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihapus menjadi berapa kali? Tinggal 5 kali. Tapi pahalanya sama dengan berapa kali? Sama dengan 50 kali. Jadi selama dia dihapus, maka dia berlaku untuk kita juga. Adapun dari sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utul ajir ajrahu qabla ay yajifa irqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah para pekerja atau karyawan gajinya sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya. Berarti kan di sini utul ajir, berikanlah kepada orang yang digaji, orang yang disewa. Jadi para karyawan, para pekerja ya, itu namanya al-ajir, orang yang disewa. Orang yang disewa. Oke, menunjukkan bolehnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar segera upah atau gaji para pekerja sebelum kering keringatnya. Iya. Dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dikisahkan bahwa istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدير. Bahwa Rasulullah dan Abu Bakar menggaji atau menyewa seorang lelaki dari Bani Ad-Dil, dari Bani Ad-Dil, hadiahnya khirritan, sebagai penunjuk jalan yang ahli, sebagai penunjuk jalan yang ahli. Artinya di sini ada kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan tidak tahu jalan. Maka Nabi kan hijrah. Ketika di hijrah malam hari itu dikepung oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat atau di ranjang Nabi dan memakai pakaian yang biasa dipakai oleh Nabi, sehingga orang-orang Quraisy yang mengepung rumah Nabi menyangka bahwa Nabi sedang apa? Nabi sedang tidur, padahal diam-diam Nabi lewat belakang. Diam-diam Nabi lewat belakang menuju ke rumah siapa? Abu Bakar. Iya, bersama Abu Bakar. Di sini disebutkan kisah, ini kisah yang panjang. Iya, dalam riwayat Bukhari, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya Nabi bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah, maka beliau menyewa seorang lelaki sebagai penunjuk jalan. Sebagai penunjuk jalan dari Bani Ad-Dil, dari Bani Ad-Dil. Ini jelas menunjukkan akan bolehnya menyewa. Di hadits Ibnu Abbas disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa a'ta al-hijam ajrahu. Kata Nabi kata Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memberikan upah bagi pembekamnya. Makanya jelas ya, akan bolehnya menyewa. Ya, akan bolehnya menyewa. Jadi ajma' sahabah ala jawazi al-ijar. Jadi para sahabat sepakat akan bolehnya al-ijar, bolehnya sewa menyewa. Ya, kita bahas hal ini dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma, karena memang ada sebagian ulama ya, seperti yang sebutkan tadi, ya seperti Al-Hasan Al-Basri, Abu Bakar Al-Asam, dan selainnya, mereka berpendapat akan tidak boleh. Tapi setelah kita bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta Ijma sahabat, menunjukkan akan bolehnya apa? Akan bolehnya sewa menyewa. Ya, akan bolehnya sewa menyewa. Dan secara garis besar, sewa menyewa itu dibolehkan, atau barang yang disewakan itu dibolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, barangnya harus halal. Barang harus halal. Syarat yang kedua, penggunaan barang tersebut dalam perkara yang halal. Jadi misalnya kalau ada yang tanya apa hukumnya sewa tenda? Hah? Sewa tenda apa hukumnya? Nah, boleh enggak sewa tenda? Atau bikin usaha penyewaan tenda? Boleh enggak? Pokoknya lihat Tuhan. Sekarang tenda, barang ini halal atau tidak? Halal kan? Tenda halal. Iya. Kemudian yang kedua apa tadi? Digunakan pada perkara apa? Yang halal. Berarti tendanya halal, tapi tergantung apa? Penggunaannya. Jadi kalau tenda misalnya untuk acara tahun baru, boleh enggak? Hah? Tendanya mubah, iya kan? Dia bukan barang yang haram. Tapi penggunaannya kepada barangnya, kepada sesuatu yang haram. Contoh misalnya usaha rental mobil, itu kan penyewaan kan? Boleh enggak? Boleh. Hah? Tapi dipakai untuk ngantar ke mana? Ke diskotik misalnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Asalnya mobil boleh. Tapi ternyata digunakan untuk yang haram. Paham ini ya? Misalnya kalau yang haram, contohnya apa? Menyewakan barang haram, contohnya apa? Hah? Ah, buat usaha penyewaan lekpon, boleh nggak? Dia jelas tidak boleh karena apa? Dia merupakan sesuatu yang haram. Jadi barang yang disewakan secara umum harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama barangnya memang halal. Yang kedua penggunaannya dalam perkara yang halal. Dalam perkara yang halal. Iya. Jadi kesimpulannya, menyewakan barang yang haram atau dipergunakan kepada sesuatu yang haram itu hukumnya apa? Haram, gitu ya? Barang yang haram atau dipergunakan kepada sesuatu yang haram maka hukumnya apa? Haram. Misalnya ada yang hidup, waliyadzubillah, dari hasil pelacuran. Iya, waliyadzubillah. Maka ini kan istilahnya dia menyewakan jasa, kan gitu kan? Tapi jasanya apa? Haram, waliyadzubillah. Dan itu sesuatu yang haram. Maka hasilnya adalah apa? Haram. Itu rumusnya. Ya, kalau dia sesuatu yang haram atau dia dipergunakan kepada yang haram, maka hasilnya adalah apa? Haram. Jadi pertanyaan masalah apa hukumnya menyewakan tenda, apa hukumnya menyewakan mobil, apa hukumnya, pokoknya kembali ke mana? Kedua hal ini, lihat apakah dia barang yang halal. Kalau dia barang yang halal berarti tinggal satu syarat, ya, apakah dia dipergunakan kepada yang halal. Kalau iya berarti hukumnya apa? Halal, kan gitu kan? Iya. Misalnya kita punya ruko, ruko hukumnya apa? Halal atau haram? Halal, dia mubah. Nah, tapi dia dipakai mau dibuat apa ya? Nah, apa yang haram? Ah, panti pijat misalnya. Misalnya panti pijat tergantung kan? Kalau misalnya yang pijat laki-laki, yang datang juga laki-laki, no problem. Iya kan? Tapi kalau itu hanya kedok, maka kembali kepada kaidah yang telah kita jelaskan. Sekalipun dia halal, tapi kalau diperuntukkan untuk yang haram, hasilnya adalah apa? Selesai? Jelas masalah sewa menyewa? Ya, jadi barang secara umum kembali kepada dua poin ini. Barangnya dan penggunaannya, gitu ya. Jadi kalau barangnya sudah aman, belum tentu aman. Ya, kalau barangnya sudah aman, belum tentu aman. Tapi kalau barangnya tidak aman, pasti tidak aman. Kalau barangnya sudah haram, berarti hasilnya pasti apa? Haram. Iya. Misalnya ada yang tanya, apa hukumnya menyewakan kebun? Disewa oleh perusahaan petani anggur, apa hukumnya? Halal. Ini anggur mau dibikin anggur koleson. Hah? Apa hukumnya? Jadi kita menyewa tanah hukumnya boleh saja kan? Disewa oleh petani anggur. Nah, masalah dengan anggur, enak anggurnya kok. Tapi ternyata jadi masalah pada apa? Pada penggunaannya. Pada penggunaannya. Iya. Baik. Tapi kalau kita enggak ada kaitan dengan suatu perusahaan yang haram. maka kita enggak punya urusan dengan mereka. Ini kaidahnya al-ithmu 'alal mubashir. Dosa ditanggung oleh pelaku. Contoh misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang apa? Yahudi. Padahal orang Yahudi muamalahnya muamalah apa? Riba. Tapi Nabi kan tidak bermuamalah dalam hal riba. Iya kan? Nabi tidak bekerja sama dalam perusahaan riba, tidak. Iya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dalam hal yang halal. Iya. Misalnya Nabi pernah meminjam apa? Gandum, dan Nabi menjaminkan baju besi kepada orang Yahudi. Ya, ini orang Yahudi tergantung dia mau pakai baju besi untuk apa? Ya, untuk membunuh atau apa dan semisalnya, itu urusan dia. Ditanggung oleh apa? Pelaku. Nah, sekarang misalnya ada warung makan, ini berkaitan dengan jual beli sebenarnya. Kita bikin warung makan. Tapi warung makan kita kebetulan dapat tempat yang berhadapan dengan bank. Karyawan bank, ya tentunya makan di warung kita. Sekarang saya mau tanya, ini karyawan bank atau bank yang di depan warung kita, mereka kerjasama dengan kita atau tidak? Enggak ada kerjasama. Enggak ada urusan kerjasama dengan kita. Kita hanya buka warung, kamu makan tidak, urusan kamu. Ya? Maka jangan sampai seorang ekstrim. Oh, enggak boleh bikin di situ. Bahaya, karena sudah pasti yang makan adalah para penghasil riba dan semisalnya. Maka itu adalah haram. Maka lihat tadi ya, kalau dia ada kaitan kerjasama, kalau dia ada ikatan kerjasama dan sesuatu yang haram, maka dia haram. Tapi kalau nggak ada kaitannya, enggak, dia tidak ada apa namanya kerjasama, ini akan dibahas nanti pada pembahasan asyirkah, keserikatan, kerjasama. Ini akan dibahas pembahasannya. Baik. Nah, sekarang pembahasan berikutnya bentuk-bentuk al-ijarah. Bentuk-bentuk al-ijarah secara umum itu terbagi dua. Yang pertama menyewakan barang. Yang kedua menyewakan apa? Jasa. Jadi mungkin yang disewakan adalah barang. Ya, seperti menyewakan rumah, ya kan? Menyewakan mobil, menyewakan motor, itu namanya barang. Atau menyewakan jasa. Seperti apa? Jasa mekanik, ya kan? Jasa pertukangan misalnya, atau jasa apa saja, itu namanya jasa. Iya. Ini yang disewakan. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke rukun dan syarat. Sudah kita jelaskan definisi dari al-ijarah. Definisi dari al-ijarah adalah tamlikul manafi' bi'iwad, memiliki manfaat dengan memberikan imbalan atau upah. Iya, sekarang dalam semua hal kita harus lihat definisi rukun dan syarat. Iya, sekarang kita sudah punya gambaran tentang al-ijar, yaitu menyewakan. Adapun rukunnya ada empat. Rukunnya ada empat. Iya. Yang pertama al-aqidan. Al-aqidan yaitu muajir wa musta'jir. Al-aqidan harus ada aqidan. Dua orang yang melakukan akad. Ada yang menyewakan barang dan ada yang menyewa barang, gitu ya. Kalau ada dua orang ini, berarti terpenuhi rukun pertama. Terpenuhi rukun pertama. Yang kedua, shighatul al-aqad. Ada shighah akad. Iya. Maksudnya ada ijab dan ada apa? Ada kabul. Ada ijab kabul. Ijab artinya apa namanya penyerahan, dan kabul artinya apa? Penerimaan. Iya. Dan sigoh ijab kabul ya tergantung keadaan atau urf, tergantung kebiasaan. Maksudnya, kalau dia dianggap sudah sebagai ijab kabul, dia sah sebagai ijab kabul. Misalnya kita sewa barang, kalau misalnya kita sewa barang sama teman, kita sewa mobil, sudah, nggak ada bicara, pokoknya kasih uang, terima mobil, terima kunci, iya kan? Kalau dia kembali ke urf, artinya kebiasaan, dia dianggap sebagai akad, ya sudah akad. Jadi tidak mesti saya sewa mobilnya, ya, Avanza warna hitam, platnya ini namanya ekstrim. Iya, ini ya, sama dengan akad nikah. Nah, mesti apa namanya ijab kabulnya panjang-panjang, apalagi satu napas, apalagi tunggu sah. Nah, itu ekstrim. Karena yang namanya ijab kabul, dia kembali kepada urf. Intinya sudah tidak salah orang. Jelas siapa yang kita maksud? Iya, jelas apa yang dimaksud, akadnya apa? Selesai. Jadi kalau misalnya dia sudah sampaikan, saya ini. Iya, laki-lakinya bilang, apa, saya terima. Atau bilang hanya goyangkan kepala, pertanda bahwa oke, tidak masalah. Iya, tapi selama ini akad itu bikin susah. Iya, akad itu bikin susah. Kadang seorang yang mau akad itu sepekan sebelumnya sudah menghafalkan akad. Iya, apalagi nama calon dan calon mertuanya panjang namanya, kerepotan menghafalnya. Iya, harus pakai catatan ketika akad. Iya, ini termasuk hal yang sebenarnya perlu dipermudah, tidak dipersulit. Tapi ini yang kedua ya, sigah akad. Jadi kembali kepada kebiasaan. Kembali kepada kebiasaan. Kemudian yang ketiga, al-ujrah. Harus ada upah. Ada upah. Yang keempat, al-manfaat. Ada manfaat. Karena kita bayar, karena ada apa? Manfaat. Jadi mobil ini kita bayar, bukan beli mobil, bukan. Tapi kita beli apanya? Manfaatnya, gitu kan? Sampai waktu yang disepakati. Ini empat rukun al-ijarah. Adanya dua orang yang melakukan akad, kemudian sigo akad, yang ketiga adanya upah, dan yang keempat adanya manfaat yang diupah atau dibayar. Kemudian syarat-syarat al-ijarah. Bedakan rukun dengan syarat. Kalau rukun di dalam, kalau syarat di mana? Di luar. Contoh, artinya rukun dan syarat ketika tidak terpenuhi maka batal sesuatu itu. Dikatakan rukun sholat atau syarat sholat kalau tidak terpenuhi maka sholatnya apa? Batal. Tapi apa perbedaan antara rukun dengan syarat? Kalau rukun di dalam, misalnya dikatakan rukun sholat berarti dia di dalam sholat. Kalau dikatakan syarat sholat berarti di luar apa? Di luar sholat. Contoh, misalnya takbiratul ihram atau ruku, sujud, i'tidal, ya kan? Membaca Al-Fatihah. Itu tuma'nina. Itu dalam apa? Dalam sholat. Takbiratul ihram itu dalam sholat. Ruku, i'tidal, sujud, baca Al-Fatihah dalam sholat. Maka ketika ini ditinggalkan, maka itu membatalkan sholat karena meninggalkan rukun. Kalau syarat di luar sholat, seperti misalnya sholat menutup aurat, dia di luar dari gerakan sholat. Karena sholat diawali dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, iya kan? Tapi ada hal lain yang bisa, yang harus dipenuhi supaya sholatnya sah. Itulah yang disebut dengan apa? Rukun. Itulah yang disebut dengan syarat. Seperti apa tadi? Menutup aurat, menghadap kiblat, bersuci, itu semuanya di luar sholat. Nah, sama di sini. Dalam penyewaan, dalam sewa menyewa itu kan di dalamnya ada dua orang yang melakukan transaksi sewa menyewa, ada ijab kabul, ada upah, dan ada manfaat yang dibayar. Iya kan? Itu di dalam. Kalau tidak ada ini, berarti dia batal sewa menyewa. Iya. Batal sewa menyewa. Baik. Misalnya ada yang sudah apa namanya disepakati berikan kita sewa sesuatu. Iya, tapi ternyata tidak ada manfaat, maksudnya tidak ada manfaat. Misalnya kita sewa mobil, ternyata mobilnya rusak. Apa yang disewa mobil yang rusak? Yang kita perlukan bukan mobilnya, tapi apa? Manfaat dari apa? Dari mobil. Maka kita punya itu uang yang kita berikan, itu tidak apa? Tidak sah. Ya tidak sah. Ya harus ada manfaat. Kemudian syaratnya, syarat jual beli, syarat al-ijarah, sewa menyewa, dia sama dengan syarat jual beli. Kenapa? Karena sewa menyewa dia bagian dari jual beli. Sewa menyewa bagian dari jual beli. Kok bisa? Misalnya ini barang saya bayar pakai uang. Ini kan jual beli kan? Kalau sewa menyewa, ini barang saya bayar pakai uang. Apanya saya bayar? Barangnya atau manfaatnya? Ada mobil, saya sewa. Kalau jual beli, mobilnya saya beli. Kalau sewa menyewa, apanya saya beli? Manfaatnya. Iya kan? Manfaatnya. Berarti tetap dia dikatakan jual beli. Maksudnya jual beli apa? Manfaat. Manfaatnya yang kita beli. Iya. Hanya perbedaan jual beli dengan, jadi dia masuk bagian-bagian, tapi tidak dikatakan jual beli. Makanya para ulama membahas tentang perbedaan antara jual beli dengan sewa menyewa. Dua perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama, kalau jual beli, yaitu berlaku pada zat dan manfaat. Zat maksudnya barangnya, dan berlaku pada manfaat dari barang. Tapi kalau sewa menyewa, itu berlaku pada apa? Manfaatnya. Iya, ada tanah, bukan tanahnya kita beli, tapi manfaat dari tanah itu, iya kan? Yang kedua, kalau jual beli sifatnya kepemilikan selamanya. Saya beli mobil, itu milik saya selamanya. Tapi kalau saya sewa mobil, itu tergantung waktu yang disepakati, iya kan? Tidak selamanya. Jadi kalau selamanya, itu namanya jual beli. Tapi kalau tidak selamanya, itu namanya apa? Sewa menyewa. Iya. Perhatikan ini ya. Jadi kalau ada sesuatu akadnya jual beli, tapi ternyata nggak selamanya, itu berarti bukan jual beli. Berarti dia namanya apa? Sewa menyewa. Nah, karena dia bagian dari jual beli, ada kemiripan dengan jual beli, maka syarat-syaratnya sama dengan syarat jual beli. Sudah kita bahas, ada 7 syarat. Iya. Syarat yang pertama, harus apa? Saling ridho, iya kan? Harus saling ridho. Berarti dalam hal sewa menyewa itu harus jelas berapa kita bayar, berapa lamanya, dan apa saja manfaat yang kita akan dapatkan. Misalnya kita menjadi karyawan, kita dibayar, maka harus jelas apa yang kita kerja, berapa lama, apa saja, berapa gajinya, itu harus jelas. Jangan sampai kita menggaji orang, pokoknya kamu di sini saja. Saya gaji kamu 2 juta per bulan, kamu di sini terserah saya. Cuci mobil ke, cabut rumput ke, apakah, terserah. Maka akad harus jelas apa yang kita bayar. Ya, apa yang kita bayar, karena kalau dia tidak jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli al-gharar yang tidak jelas. Sekarang dia dibayar apanya? Iya kan? Ini enggak jelas, maka harus jelas. Iya. Harus jelas, ya berapa lama, kemudian apa saja, itu harus jelas. Iya. Baik, ini ya, syarat yang pertama harus saling riba. Syarat yang kedua, jaiz at-tasarruf. Orang yang melakukan transaksi harus layak melakukan transaksi. Apa kriterianya layak dikatakan seorang layak melakukan transaksi? Ada berapa syarat? Ada 3 syarat. Yang pertama, dia balik. Yang kedua dia akil, yang ketiga dia rasyid. Baligh. Dewasa. Akil berakal. Rasyid pandai dalam menjaga harta. Memelihara harta. Ini tiga syarat. Ada anak kecil menyewa alat berat. Ada anak kecil menyewa apa namanya? Menyewa Grab. Ada anak kecil dan semisalnya, apa hukumnya? Jadi kalau anak kecil, jadi syarat yang tadi apa? Dewasa, berakal dan rasyid, pandai menjaga harta. Berarti kalau anak kecil, dia kembali kepada kadarnya sebagai anak kecil. Jadi kalau saya menyewa sewa bola, ya kan? Atau misalnya sewa baju renang, ya? Sewa ya gitu kan? Artinya sesuatu yang kembali kepada urf mereka, maka itu enggak ada masalah. Sama dengan jual beli. Sama dengan jual beli, misalnya anak kecil beli permen, ya kan? Beli karet, beli apa namanya? Apalah yang kembali kepada anak kecil? Beli jajan. Tapi kalau anak kecil beli apartemen, ya kan, beli hotel, maka ini tentunya tidak terpenuhi syarat, tidak terpenuhi syarat, iya. Jadi syarat yang kedua harus boleh melakukan transaksi, iya. Kemudian syarat yang ketiga, pemilik atau yang mewakili pemilik. Pemilik atau mewakili pemilik. Jadi orang yang menyewakan mobil harus mobilnya. Jangan mobil orang lain saya sewakan itu. Ternyata bukan mobilnya. Maka uang yang diterima tidak halal. Karena syaratnya harus apa? Pemilik atau yang mewakili pemilik. Iya. Sama dengan jual beli. Misalnya kita beli barang kepada karyawan. Karyawan itu pemilik atau yang mewakili? Dia mewakili, tapi dia yang jual barang. Bukan pemiliknya di rumahnya, pemilik toko di rumahnya. Maka karyawan toko itu namanya pemilik apa? Mewakili apa? Pemilik. Baik. Kemudian yang keempat. Iya. Baik. Yang keberapa ini? Yang keempat ya. Tarati jais tasarruf malik makdur. Syarat yang keempat makdur. Artinya syarat yang keempat yaitu mubahatun nafa'. Manfaatnya manfaat yang boleh. Iya, manfaat yang boleh. Iya. Tidak boleh menjual atau menyewakan yang haram. Iya, yang haram. Ya. Yang kelima makdur ala taslimi, barangnya bisa diserahkan. Iya, misalnya dia mengatakan saya menyewakan pesawat yang terbang, atau saya menyewakan mobil yang hilang, atau saya menyewakan tanah yang sengketa, atau saya menyewakan ruko yang bermasalah, atau saya menyewakan artinya ini tidak bisa diserahkan. Tidak bisa diserahkan. Iya. Kemudian syarat yang keenam, jelas sewanya dan jelas barangnya. Itu syarat yang keenam dan ketujuh. Harus jelas berapa disewa. Iya, maksudnya berapa lama dan berapa harganya. Kemudian yang ketujuh jelas barangnya. Barang apa yang mau disewa? Atau jasa apa yang mau disewa, itu harus jelas. Ini tujuh syarat. Ini tujuh syarat. Baik. Yang paling terakhir, sewa menyewa ketika terjadi atau ketika terlaksana akad sewa menyewa, maka ada beberapa hal yang berjalan secara otomatis. Yang pertama, akad sewa menyewa adalah akad yang mengikat. Ketika terjadi akad, maka tidak boleh ada pembatalan dari satu pihak. Amin ya. Kecuali ada izin dari pihak yang lain. Misalnya saya sewa mobil 2 hari, ini sepakati. Mobilnya jelas, harga jelas. Iya. Berarti selesai akad. Selesai akad. Ya tiba-tiba dia batalkan, makanya tidak boleh. Kecuali ada izin dari apa? Dari yang menyewakan barang. Karena sewa menyewa itu sifatnya mengikat. Sifatnya mengikat. Yang kedua, kepemilikan uang sewa dan hak guna barang. Kepemilikan uang sewa artinya uang yang telah dibayar itu menjadi milik siapa? Menjadi milik yang menyewakan barang. Dan hak guna barang artinya orang yang sudah menyewa, dia punya hak untuk apa? Menggunakan barang. Misalnya saya sewa mobil 2 hari, terus dilihat yang punya mobil, kayaknya nggak diambil ini, katanya 2 hari, hari ini belum diambil mobilnya, sudahlah saya sewakan ke orang lain. Nggak ada masalah, itu hak dia, dia sudah sewa, itu mobil dia pakai hari ini dan besok. Dia mau pakai atau tidak itu urusan dia sudah bayar. Iya kan? Jangan karena alasan dia nggak pakai, jadi saya sewakan ke yang lain, itu nggak boleh. Karena itu mobil sama dengan barang yang kita beli. Saya beli hak, ya terserah saya mau pakai atau saya mau buang, urusan saya. Karena saya sudah beli kan? Iya, jadi yang kedua, kepemilikan uang sewa dan hak guna barang. Ada hak guna barang. Jadi orang yang menyewa barang itu ada hak bagi dia menggunakan barang. Apakah yang menggunakannya dia atau orang yang dia suruh atau dia sewakan lagi. Iya. Selama dalam waktu yang disepakati. Yang ketiga, pemanfaatan barang sewa. Sudahnya tiga ini ya, pemanfaatan barang sewa. Iya. Ada hak untuk memanfaatkan barang sewa. Yang keempat, kerusakan ditanggung oleh pemilik barang. Nah, ini bedanya antara jual beli dengan sewa menyewa. Kalau jual beli, barang yang sudah kita beli, kalau ada kerusakan ditanggung oleh siapa? Jual beli itu kalau ada kerusakan tentunya ditanggung oleh penjual. Iya. Kalau sewa menyewa, kalau ada kerusakan ini ditanggung oleh yang menyewakan barang, kecuali kerusakan disebabkan kesalahan penyewa. Misalnya dia bawa mobil, pokoknya mobilnya iya, ugal-ugalan, ternyata injak lubang. Kemudian apa? Pelek pecah. Ini kan menjadi barangnya rusak kan? Siapa yang ganti? Yang ganti yang sewa mobil. Iya kan? Iya, karena kesalahan terjadi, kesalahan disebabkan karena penyewa. Tapi kalau kesalahan ya bukan disebabkan oleh penyewa barang, maka itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh pemilik barang. Ditanggung oleh pemilik barang. Kemudian yang kelima, kesepakatan masa sewa. Kesepakatan masa sewa artinya kesepakatan masa sewa itu berlaku. Masa sewa berlaku. Misalnya kita menyewa 5 hari. Misalnya sewa hotel, sewa apa gitu kan. Ternyata belum 5 hari sudah minta kunci. Belum 5 hari sudah minta kunci. Ya maka ini tidak sah. Ya karena dalam sewa menyewa yang kelima ada berlakunya masa kesepakatan. Ya berlakunya masa kesepakatan. Iya. Baik. Ya, ini yang berkaitan dengan sewa menyewa. Iya, berkaitan dengan sewa menyewa. Dan insyaallah taala bahasan berikutnya adalah asyirkah atau bahasa sekarang namanya grup. Kalau grup misalnya atau apa gitu. Ya, perserikatan. Ya, syarikah atau syirkah. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.